Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran di bab Al-Hudud dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita masih pada pembahasan tentang hukuman untuk orang yang berbuat zina. Poin selanjutnya, qalal musannifuna hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu thalisatu bima yathbutu zina. Ini, cara pembuktian kasus zina. Dengan apakah kasus zina itu dibuktikan? Untuk pelaksanaan hukuman had karena zina, maka labudda tidak boleh tidak sebelumnya harus ada isbat, pembuktian kalau zina telah betul-betul terjadi. Wala yathbutu dan wuku'uhu, dan tidaklah terbukti terjadinya zina kecuali dengan satu dari dua hal. Yang pertama adalah pelaku itu mengakuinya dan dia menegaskan kalau melakukannya, dia menegaskan hal tersebut sebanyak 4 kali, meskipun dalam majelis dan forum yang berbeda. Hari ini sekali, besok sekali lagi, hari ketiga sekali lagi, keempat sekali lagi. Dalilnya, maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pengakuan Ma'is dan wanita Al-Ghamidiyah. Adapun pensyaratan 4 kali pengakuan, karena Ma'is mengakui di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali pengakuan, faraddahu, dan Nabi tidak menerimanya. Setelah dia memberikan pengakuan yang keempat, barulah Nabi menerima dan melakukan eksekusi, melaksanakan hukuman padanya. Ya, maka pendapat yang dipilih oleh penulis Al-Fiqh Al-Muyassar untuk adanya terbuktinya zina, kalau benar-benar zina itu telah terjadi, maka pengakuan dan disyaratkan harus 4 kali. Sebagaimana hadisnya kemarin telah kita baca. Namun sebenarnya ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Keterangan tambahan tentang masalah ini akan saya bacakan dari Taisir Alam Sarah Umdatul Ahkam. Ya, di sana terdapat pembahasan, para ulama berselisih pendapat, apakah disyaratkan pengakuan zina itu harus diulang sampai 4 kali, ataukah tidak cukup sekali, itu sudah bisa jadi alasan untuk melakukan eksekusi dan pelaksanaan hukuman had. Kalau di sini dikatakan, di Taisir Alam dikatakan, pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad dan Hanafiyah, para ulama bermadzhab Hanafi, tidak boleh tidak pengakuan tersebut harus sebanyak 4 kali. Mereka berdalil dengan hadis pengakuan Ma'iz pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melaksanakan hukuman kepada Ma'iz kecuali setelah dia memberikan persaksian kalau dirinya berzina, atau memberikan pengakuan kalau dirinya berzina sebanyak 4 kali. Alasan yang kedua adalah kias dan analog dengan persaksian zina. Persaksian zina tidaklah diterima kecuali 4 orang saksi. Maka pengakuan kalau berzina itu perlu 4 kali pengakuan. Namun Imam Ahmad tidak mempersyaratkan, majelis pengakuan boleh dalam satu majelis, boleh beberapa majelis. lain halnya dengan Hanafiyah yang mempersyaratkan harus majelis yang berbeda-beda. Kemudian pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau pendapat awal, pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan cukup untuk pelaksanaan hukuman had zina, pengakuan sekali saja. Dalilnya adalah hadis yang juga kemarin telah kita baca. Di bab tentang masalah orang yang berhak untuk melaksanakan hukuman had, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Unais, "Wardu ya Unais, berangkatlah wahai Unais, temuilah perempuan yang diperkirakan kalau dia berzina padahal dia sudah bersuami. Fa in i'tarafat, maka jika dia mengakui kalau dia berzina, maka rajamlah." Disebutkan Bukhari dan Muslim. Ya, sisi pendalilannya di sini Nabi tidak menyebutkan dan tidak mempersyaratkan pengakuan perempuan tersebut harus 4 kali pengakuan. Nabi tidak mengatakan wahai Unais, temui dia, tanya dia apakah dia betul berzina. Kalau dia dan tanyalah sebanyak 4 kali. Kalau selama 4 kali itu dia mengatakan iya saya berzina, eksekusi. Tidak ada demikian. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam perempuan dari suku Juhainah, padahal dia cuma memberikan pengakuan sebanyak sekali. Kemudian berkaitan dengan hadis Ma'is, maka pendapat kedua mengatakan riwayat tentang jumlah bilangannya itu goncang. Ada satu versi mengatakan 4 kali, versi yang lain 2 kali, ada juga 3 kali. Adapun kias dengan persaksian, maka ini satu hal yang tidak tepat. Karena bab persaksian itu berbeda dengan bab pengakuan. Ya, karena bab persaksian itu berbeda dan tidak sama dengan bab pengakuan. Kalau misalnya kasus dalam berkaitan dengan masalah harta, maka ulama sepakat kalau orang itu mengakui sekali saja kalau dia punya utang, maka itu sah. Ini betul, saya punya utang sama fulan, sekali saja itu sah. Namun kalau seorang itu mau memvonis dia punya utang, maka dia wajib mendatangkan dua orang saksi. Maka hal ini menunjukkan contoh kasus tentang masalah utang piutang, menunjukkan bahasanya bab persaksian itu berbeda dengan bab pengakuan. Kalau mengaku cukup sekali, mengaku sah. Kalau mau menuduh dia punya utang yang wajib dia bayar pada saya, maka ya, dalam bab utang-piutang harus ada 2 orang saksi. Maka ringkasnya, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat tidak dipersyaratkan pengakuan zina tadi harus 4 kali. Kemudian kembali ke fikih muyasar. Kemudian wala buddha dan tidak boleh tidak harus menegaskan dalam pengakuannya bihaqiqati zina wal wata'i. kalau memang hakiki dan bukan majasi, betul-betul telah terjadi zina dan hubungan badan. Lihtimal karena dimungkinkan kalau ternyata dia menginginkan dengan istilah zina adalah tidak dia inginkan, yang ternyata boleh jadi dia maksudkan ternyata bukanlah zina yang sesungguhnya. Karena bahasa zina yang dia maksudkan, oh ternyata adalah istimta', mencumbu, mencium, meraba dan seterusnya. Ya ini tentu kalau tentu hukumnya berbeda. La yujibu haddan. Kalau mencumbu, mencium dan sejenisnya itu tidak mengharuskan adanya hukuman had. Meskipun nanti bisa mendapatkan hukuman takzir. Meski bisa mendapatkan hukuman takzir namun tidak menyebabkan adanya hukuman had. Had zina tidak boleh tidak harus terjadi hubungan biologis. Dalilnya berdasarkan perkataan Nabi SAW kepada Ma'iz ketika dia mengakui berzina indahu di hadapan Nabi. Maka Nabi katakan boleh jadi engkau cuma cium-cium atau cuma raba-raba. Maka Ma'iz mengatakan tidak dan tidak. Dan Nabi SAW mengulangi bersama Ma'iz ini al-istidah, minta penjelasan lebih tegas selama beberapa kali sehingga hilanglah segala kemungkinan. Kemudian poin selanjutnya, tidak boleh tidak orang tadi, orang yang mengaku tadi komitmen dengan pengakuannya sampai pelaksanaan hukuman had. Layar ji'anhu, dia tidak ralat pengakuannya. Maka Nabi SAW mengulang-ulang untuk Ma'is kali demi kali, berkali-kali dengan maksud supaya Ma'is meralat pengakuannya. Dalil yang lain, karena Ma'is tatkala dia kabur saat dirajam, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, hala taqtumuhu, kenapa engkau tidak biarkan dia kabur saja? Jangan dikejar. Dan para sahabat ketika itu, Ma'is itu dirajam, dan dia dirajam tidak dipendam di tanah, keadaan posisi berdiri, ya, nampaknya juga tidak diikat, tidak di ini. Ketika dirajam, dia merasakan sakitnya dilempari batu, akhirnya dia kabur. Maka sahabat ngejar. Maka kemudian ada sahabat yang kemudian dapat tulang. Ada yang dapat tulang unta. Ada yang dapat tulang unta, tulang pahanya unta. Maka dari kejauhan dia lemparkan tulang itu, mengenai Ma'is mati. Maka komentar Nabi SAW, halla taraktumuhu. Kenapa seandainya kalian biarkan Ma'is kabur? Maka dan ini hadisnya diatkanlah At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, Al-Albani mengatakan hasan sahih. Maka di sini terdapat pelajaran menarik, bahasanya hukuman dalam Islam itu semangatnya bukan semangat eksekusi. Wah, pokoknya gimana orang itu mati dengan rajam. Enggak? Kalau dia dirajam itu karena pengakuan, maka seandainya dia meralat, tadi mengaku bersinnya setelah itu meralat, ya, maka ralatnya diterima. Ya, maka semangatnya bukan semangat menghukum. Seandainya dia tidak meralat, kok pas eksekusi raja kok dia kabur, ya, maka dibiarkan kabur itu yang lebih baik. Meskipun Nabi tidak juga menyalahkan dan mencela sahabat yang ngejar. Jadi semangatnya bukan semangat menghukum. Semangatnya itu ada spiritnya, spirit kalau bisa orang itu enggak dihukum. Apalagi Kalau kita lihat di sini pakai pendapatnya Imam Ahmad, ngaku saja harus 4 kali. Kenapa 4 kali? Tadi dikasih penjelasan, ya mudah-mudahan di kali yang ketiga atau keempat ya meralat, tidak jadi. Ya. Maka semangatnya bukan semangat menghukum. Kalau setelah mengaku 4 kali, kemudian pengakuannya diterima, sebelum eksekusi meralat, itu juga ralatnya diterima. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan macam-macam keluar biaya untuk pelaksanaan, sebelum detik eksekusi kok dia ralat, maka dibebaskan. Maka semangatnya bukanlah semangat menghukum. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang semangat berapi-api untuk tatbikus syariah, penerapan syariat. Terkadang sebagian dari saudara-saudara kita ini karena begitu semangat masalah penerapan syariat sampai kita tangkap ada semangat menghukum. Padahal pelajaran hudud, pelajaran jinayah di pelajaran hudud itu semangatnya bukan semangat menghukum. Semangatnya adalah semangat, spiritnya spirit tidak menghukum. Kemudian yang kedua, cara pembuktian zina yang kedua adalah adanya saksi yang mempersaksikan kalau terjadinya zina, dan jumlah saksinya adalah 4 orang saksi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, laula ja'u alaihi, seandainya mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, maka berarti mereka orang yang bohong. Demikian juga firman Allah ta'ala, fastashidu alaihinna arba'atam minkum, maka persaksikanlah atas mereka istrimu yang berzina 4 orang saksi dari kalian, para laki-laki. Jadi saksinya harus laki-laki. Dan disyaratkan untuk sahnya persaksian, persaksian untuk memberikan tuduhan zina, itu sejumlah persyaratan. Yang pertama, saksinya jumlahnya 4 orang, berdasarkan ayat di atas. Jika saksinya kurang dari 4 orang, tidak diterima. Kemudian yang kedua, para saksi harus mukallaf. Mukallaf itu artinya baligh dan akil, baligh dan berakal. Maka tidak diterima persaksian anak-anak atau orang gila. Yang ketiga, saksi zina itu harus laki-laki yang terpercaya. Maka tidak diterima persaksian perempuan dalam hukuman zina. Kenapa perempuan tidak boleh jadi saksi? Apakah ini diskriminasi terhadap perempuan? Kalau di sini dijelaskan, siyanatan lahunna wa takrima. Ini adalah bentuk penjagaan kepada mereka dan pemuliaan dengan pemuliaan untuk wanita. Li'ana zina fahisyah. Karena zina adalah perbuatan yang keji. Dan tidak selayaknya mereka melihat, ya, untuk memuliakan perempuan, kalau bahasanya di sini, untuk memuliakan perempuan, tidak selainnya perempuan melihat perbuatan yang keji semacam itu. Demikian juga tidak diterima persaksian orang yang fasik. Ingat firman Allah Ta'ala, wastashidu dawai adlim minkum, dan persaksikanlah orang-orang yang terpercaya, yang baik agamanya di antara kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka lakukanlah klarifikasi terlebih dahulu. Artinya, beritanya fasik itu tawakuf, mu'alak, menggantung. Tidak kita dustakan, tidak pula diterima mentah-mentah, namun digantung. Jika ada indikator yang lain, ada sumber berita yang lain yang akurat, nah ini baru diterima. Kalau tidak ada yang lainnya, tidak kita tolak, cuma menggantung. Kemudian yang keempat, hendaknya para saksi tersebut melihat dengan mata kepala terjadinya zina, dan mereka pun mendeskripsikan terjadinya zina dengan deskripsi yang tegas, sehingga menghilangkan segala bentuk kemungkinan dari keinginan selain zina berupa cumbuan yang haram. Maka mereka enggak boleh cuma saya lihat dia cium-ciuman, nah, gitu. Saya lihat ini telanjang dada, ini telanjang dada. Nah, karena itu kan baru istimta' yang haram. Itu baru istimta' yang haram dan belum zina. Maka mereka mengatakan, kami melihat ya, zakar si laki-laki ini berada di farji perempuan itu. Sebagaimana mail fil makhalah. Sebagaimana mail, mail itu adalah alat pensil celak. Nih, alat untuk ambil celak, kemudian meletakkannya di mata. Bahasa Arabnya namanya mail. Dari wadah celak. Loh, kalau begitu saksi ini nonton hal yang jelek. Dosa enggak dia? Wa innama ubihan nadhar fi misli dhalika lidharurah. Dan nadhar ketika itu hukumnya mubah. Dan dibolehkan pandangan semacam dalam semisal ini lidharurah karena kepentingan yang mendesak. Yaitu mencegah tersebarnya perzinaan. Dan tentu tidaklah bisa kita katakan, tidaklah syarat-syarat untuk saksi ini tidak akan terpenuhi kecuali orang itu zinanya terang-terangan. Di ruang publik. Ya. Di ruang publik. Ya. Itu baru kemudian akan terpenuhi empat syarat berkaitan dengan empat orang saksi. Ya. Maka di klub-klub nudis, kemudian mereka kemudian berzina di sembarang tempat, di semacam itu, maka baru ini terwujud. Kemudian jadinya saksi adalah muslim, maka tidaklah diterima persaksian orang kafir, karena kita tidak bisa memastikan adalah kebaikan agamanya. Kemudian hendaknya mereka memberikan persaksian dalam satu majelis, baik satu majelis itu mereka kumpul bareng dan memberikan persaksian bareng, atau kemudian mutafarikina bercerai-berai dalam, namun masih di majelis itu. Saksi satu datang memberikan persaksian, dia duduk, baru setelah itu datang lagi saksi yang kedua dan seterusnya sampai empat orang saksi. Maka jika tidak terpenuhi salah satu dari enam syarat di atas, maka wajib ada hukuman hadul qadhaf, hukuman had karena memberikan tuduhan. Memberikan tuduhan tanpa bukti. Maka had qadhaf itu tertuju pada ya, saksi-saksi tersebut semuanya. Kalau cuma ada tiga, kalau ada empat, ya ini yang dituduh dirajam atau diberi hukuman. Nah, yaitu cambuk 100 kali. Nah, kok ternyata cuma ada 3 yang dihukum mereka ini. Saksi-saksi ini dihukum per A 80 kali. Li'anam qadhafah, karena status mereka adalah orang yang melakukan qadhaf, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Nah, kalau ini pendapat yang kita lihat menjadi pilihan penulis fikih muyassar, cara pembuktian zina cuma dua saja. Pengakuan, iktiraf, dan persaksian. Kemarin telah kita baca perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pendapat Khalifah Umar. Kalau beliau punya cara yang mengakui cara yang ketiga, yaitu hamil. Kehamilan tanpa sebab. Ada gadis, kok hamil? Ya, maka berdasarkan fikihnya Umar, oh ini pasti berzina. Ada orang punya suami, suaminya merantau di Arab Saudi, enggak pernah pulang, nunggu hamil. Entah ada janda hamil, maka ini menurut fikih Umar ini bisa jadi dasar pembuktian kalau telah terjadi zina. Dan ini satu hal yang memang diperselisihkan ulama, apakah hamil tanpa sebab itu bisa jadi alat bukti zina ataukah tidak. pendapat yang diambil oleh penulis Fikih Muyassar? Tidak. Pendapat yang mengakui kalau itu bisa jadi alat pembuktian zina, dan itu adalah diantaranya adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan insya Allah pendapat Umar itu lebih tepat dalam masalah ini. Karena beliau, pertama ini pendapat Umar yang beliau sampaikan di atas mimbar. Ini hadisnya kemarin telah kita baca. Anak khotobah. Beliau menyampaikan ini di atas mimbar. Dan di hadapan para sahabat yang demikian banyak dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Menunjukkan ini adalah bukannya pendapat Umar pribadi, namun juga banyak para sahabat yang hadir di Masjid Nabawi saat itu. Karena kalau saksinya cuma ada tiga, malah saksinya yang dihukum, maka bab selanjutnya adalah bab tentang adul qadhaf, hukuman untuk penuduh zina tanpa bukti. Poin yang pertama, makna qadhab dan hukumnya. Pengertian qadhab, maknanya dalam bahasa Arab artinya melempar, contohnya qadhab dengan batu dan yang lainnya, artinya melempar dengan batu. Kemudian digunakan kata-kata qadhab untuk tuduhan yang jelek-jelek, semacam zina, humo dan yang lainnya. Kenapa tuduhan ini disebut qadhab, yang maknanya asalnya adalah melempar batu? Karena ada kesamaan di antara keduanya. Melempar batu sama melemparkan tuduhan. Sama-sama al-adha, sama-sama menyakiti. Syariat adalah melemparkan tuduhan zina atau homo, atau menjadi saksi. Saksi untuk kasus zina dan homo, namun walam takmul al-bayina, namun saksinya ternyata tidak lengkap. Ternyata saksinya tidak lengkap, cuma tiga misalnya. Maka yang kena hukuman qadhaf itu adalah penuduh. Penuduh yang tidak punya satupun saksi. Karena ini wajib ada penuduh. Nah, penuduh datangkan empat orang saksi. Berarti lima orang dengan dia. Ya, maka penuduh yang tidak punya saksi, maka kena qadhaf. Demikian juga saksi ternyata ketika tidak lengkap. Nah, yang keempat ternyata di hari H ternyata tidak mau memberikan persaksian. Nah, cuma tiga. Ya, maka penuduh dan saksinya ini, tiga orang saksi ini kena hukuman qadhaf. Demikian juga qadhab, yang termasuk dalam hukuman qadhab adalah nafyu nasabin, peniadaan nasab. Ketika seorang suami tidak mau mengakui ini adalah anaknya. Mujibin lil haddi fihima, yang ini mengharuskan adanya hukuman had untuk keduanya atau salah satu dari keduanya. Maka ketika suami tidak mengaku ini bukan anakku, nah, artinya dia menuduh istrinya berzina. Maka suami ini punya dua pilihan, mendatangkan empat orang saksi atau li'an. Kalau istrinya tidak mengakui, atau li'an. Hukum qadhaf, hukum asal qadhaf, hukum asal qadhab adalah haram berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan ijma'. Salah satu dosa besar, maka haram melemparkan tuduhan berbuat zina kepada seorang yang kita tidak tahu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, ghafilat, yang lalai dalam artian afifat, sama sekali tidak kepikiran untuk berbuat zina. Ghafilat maknanya afifat. Afifat disebut ghafilat, artinya lalai. Kepikiran untuk berzina saja tidak pernah. Kebayang untuk berzina saja tidak. Tidak ada. Kok bisa-bisanya dituduh berzina. Lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan semua perbuatan yang berkonsekuensi laknat adalah dosa besar. Walahum adabun azim, dan untuk mereka siksaan yang besar. Ditambah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah menuduh wanita muhsanat, yang merdeka, mukminat, yang beriman, ghafilat, yang afifat, yang menjaga kehormatan. Terdapat perselisihan tentang al-muhsanat di sini. Muhsanat di sini artinya adalah wanita yang menjaga kehormatan ataukah wanita merdeka. Ini pendapat yang lebih tepat, al-muhsanat di sini adalah wanita merdeka. Kalau kita alasannya, kalau kita artikan dengan wanita yang menjaga kehormatan dan itu memang salah satu makna muhsan, maka nanti terjadi pengulangan. Karena sudah ada muhsanat, ada ghafilat. Terjadi pengulangan. Dan tentu tidak terjadi pengulangan itu lebih baik daripada terjadi pengulangan. Itu kaidah dalam berbahasa. Oleh karena itu maka yang tepat, muhsanat artinya wanita merdeka, mukminat beriman, ghafilat artinya afifat, menjaga kehormatan, tidak kepikiran untuk berbuat zina. Dan kaum muslimin sepakat akan haramnya qadhaf, dan mereka menilai qadhaf itu adalah min kabair dzunub, termasuk dosa besar. Ini hukum asalnya. Karena qadhaf itu punya tiga hukum: haram, wajib, dan mubah. Yang jadi hukum pokok adalah haram. Kemudian kedua, qadhaf bisa wajib. Wa yadhiful qadhfu. Dan qadhaf hukumnya wajib untuk suami yang melihat istrinya berzina, mengetahui istrinya berzina, kemudian lahirlah anak dan dia punya sangkaan kuat kalau anak tersebut bukanlah anaknya namun anak dari hasil zina. Maka wajib bagi suami untuk melakukan qadhaf. Tujuannya supaya tidak dinasabkan kepadanya anak itu. Yang ini nanti akan merusak tatanan, merusak banyak hal. Berkonsekuensi waris, berkonsekuensi kewalian nikah, kemahroman, yang semuanya konsekuensi yang besar. Maka nanti boleh jadi orang itu menganggap ini ternyata anak hasil zina tadi perempuan. Maka boleh jadi dianggap ini adalah dia adalah merasa walinya karena kakak laki-lakinya, padahal ternyata bukan walinya. Nanti kemudian boleh jadi ada yang merasa ini keponakannya, mahramnya. Karena dia adalah kakak dari suami, maka dia merasa ini keponakannya, mahramnya, sehingga dia berjabat tangan, berduaan dan seterusnya, padahal bukan. Untuk mencegah terjadinya konsekuensi yang demikian buruk, maka qadhab hukumnya jadi wajib. Sehingga kemudian kalau tidak ada qadhaf, maka wa yudkhiluhu ala qaumihi, maka dia masukkan anak tersebut ke dalam sukunya, ke dalam keluarga besarnya, keluarga besar si laki-laki, walisa minhum, padahal bukan bagian dari keluarga besar laki-laki. Karena dia anak zina, tidak punya bapak, dia cuma ikut keluarga ibunya. Kemudian yang ketiga, yubahul qadhfu. Qadhaf hukumnya mubah. Untuk suami yang melihat istrinya berzina namun tidak sampai hamil dan punya anak karena zinanya. Maka qadhaf cuma mubah saja. Ketika sampai hamil dan kemungkinan besar ini adalah hasil zina, maka wajib. Ya, masalah qadhab atau masalah yang kedua, terpain yang kedua, hukuman untuk qadhab dan hikmahnya. Maka hukuman untuk qadhab, syariat menegaskan bahasanya siapa yang menuduh seorang muslim dengan zina, walam tukim bayyinatan, dan dia tidak bisa mendatangkan bukti kebenaran tuduhannya dalam tuduhannya, maka dia dicambuk 80 kali cambuk jika dia merdeka, dan 40 kali cambuk jika penuduh tersebut adalah budak, baik laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Dan jumhur ulama mengatakan qadful muhsanat itu semisal itu, semisal dengan qadful muhsinin. Maka kalau redaksi ayatnya itu menuduh perempuan, tuduhan untuk perempuan, tuduhan zina untuk perempuan. Gimana kalau yang dituduh adalah laki-laki? Apakah sama, semisal atau tidak? Pendapat jumhur ulama, tuduhan untuk laki-laki sama dengan tuduhan untuk perempuan, meskipun redaksi ayatnya perempuan. Wajib dan wajib atas penuduh, di samping mendapatkan hukuman had, ada hukuman tambahan, yaitu setelah itu semua persaksiannya tertolak dan dia divonis sebagai orang yang fasik. Dasarkan firman Allah Ta'ala, maka janganlah terima persaksian mereka setelah itu selamanya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Namun jika penuduh ini bertobat, maka persaksiannya kembali diterima. Dan cara tobatnya adalah dia dustakan dirinya dalam tuduhannya kepada orang lain. Dia mengumumkan, tuduhan saya yang dulu pernah saya lontarkan itu asli bohong-bohongan karangan saya. Ini yang pertama. Kemudian dia menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, setelah dihukum, lalu mereka memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hikmah disyariatkannya qadzaf, maka Islam yahdif bertujuan dengan pelaksanaan hukuman had, karena qadzaf adalah ingin menjaga masyarakat, menjaga kehormatan manusia, dan untuk memutus lidah-lidah yang kotor, dan untuk menutup pintu tersebarnya berita tentang zina di antara orang-orang yang beriman. Maka di antara hal yang tidak diinginkan oleh syariat adalah tersebarnya berita fulan berzina. Oh, yang sana fulan berzina. Maka pemberitaan dan penyebaran berita semacam ini tidak diinginkan oleh syariat. Karena tersebarnya berita semacam ini akan berdampak orang tidak lagi kemudian menganggap besar masalah zina. Karena sudah bolak-balik baca koran, baca ini, oh sana selingkuh, oh, sini selingkuh, ini selingkuh. Ah. Akhirnya yang bolak-balik membaca koran itu, selingkuh itu satu hal yang biasa. Bukan ampun azim, perkara yang ngeri dan besar. Ini sisi jelek untuk hati bagi orang yang rajin baca koran. Baik online, offline ataupun online. Karena ketika bolak-balik orang itu membaca berita semacam itu, bolak-balik, itu kemudian hati itu kena pengaruh. Ini sesuatu yang besar, itu kemudian menjadi dianggap biasa saja. Karena sudah bolak-balik mendengarnya, bolak-balik membacanya, bolak-balik mengkonsumsinya. Kemudian poin yang ketiga, syarat wajibnya hukuman qadzaf. Tidaklah wajib adanya hukuman qadzaf kecuali jika terpenuhi sejumlah syarat pada penuduh dan syarat untuk yang dituduh, sehingga jadilah tuduhan ini jarimatan kejahatan yang berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk. Yang pertama adalah syarat untuk penuduh ada 5. Penuduh tersebut tidaklah orang yang baligh, maka tidak ada hukuman untuk anak kecil berakal, tidak ada hukuman untuk gila atau orang yang tidak genep akalnya. Kemudian Allah yakuna aslal makdzub, bukan bapak atau kakek dari orang yang dituduh. Tidak menjadi usul nasabnya orang yang dituduh, semacam bapaknya, kakeknya, ibu atau neneknya. Maka tidak ada hukuman untuk orang tua, baik bapak ataupun ibu, ketika dia menuduh zina anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan seterusnya ke bawahnya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak dipaksa, maka tidak ada, artinya dengan kesadaran sendiri, sehingga tidak ada hukuman untuk tuduhan zina yang keluar saat tidur. Saat tidur, delemingnya itu, ngelindurnya adalah tuduhan zina. Kamu berzina, sambil nyebut nama. Itu tidak, tidak berkonsekuensi hukuman. Demikian juga atau mukroh atau dipaksa. Dan syarat yang kelima, mengetahui haramnya menuduh. Maka tidak ada hukuman untuk orang yang memang betul-betul tidak tahu kalau tuduhan itu haram dalam Islam. Tapi ya poin yang kelima ini, kalau orang itu hidup di masyarakat baik-baik, ya, sulit untuk membayangkan tidak tahu, karena menuduh tanpa bukti itu kan ya fitnah semua orang untuk baik itu masalah zina ataupun bukan masalah zina. Semua orang bisa kita katakan wajarnya orang tahu. Kalau itu satu hal yang tidak boleh. Di dunia orang kafir, sesama orang kafir saja ngerti. Ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu namanya dalam bahasa Indonesia fitnah, dan itu tidak boleh, itu kezaliman. Apalagi muslim kok sampai tidak tahu. Sulit untuk membayangkannya. Namun seandainya ada, maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan yang menjadi syarat, pengetahuan yang menjadi syarat adalah pengetahuan tentang terlarangnya perbuatan dan bukan adanya hukuman. Yang jadi syarat adalah terlarangnya perbuatan. Dia itu tahu kalau perbuatan semacam ini tidak boleh. Bukan nih, adanya hukuman. Oh, nanti kalau nuduh zina tanpa bukti kena cambuk 80 kali loh. Itu tidak jadi syarat. Ya, yang jadi syarat dia tahu kalau dia itu melanggar. Ya, meskipun tidak tahu konsekuensi kalau melanggar. Padahal seandainya dia tahu konsekuensi melanggar, dia enggak akan berani melanggar. Nah, itu tetap dapat hukuman. Karena yang jadi syarat adalah tahu kalau itu melanggar. Bukan harus, tidak disyaratkan harus tahu dampak pelanggaran. Dan syarat untuk orang yang dituduh ada 5 syarat juga. Yang pertama, yang dituduh adalah muslim, maka tidak ada hukuman untuk menuduh zina orang kafir, karena kehormatannya itu tidak sempurna. Namun bukan berarti boleh ya. Bukan berarti boleh. Tidak ada hukuman 80 kali cambuk itu bukan berarti boleh. Karena tentu tuduhan tanpa bukti adalah kezaliman dan tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Namun apakah ini adalah kezaliman yang sampai menyebabkan adanya hukuman? Jawabannya bukan. Kemudian yang kedua adalah orang yang dituduh itu adalah orang yang berakal, maka tidak ada hukuman untuk menuduh orang gila. Orang gila itu zina. Tidak ada. Saya lihat itu zina sama orang gila perempuan juga. Kemudian adanya yang dituduh itu baligh dan adalah orang yang yatok, bisa melakukan persetubuhan, au yutok misluhu, atau perempuan semisal itu, kalau ini perempuan, kalau tuduhannya kepada laki-laki tentu yatok. Dan yang dituduh itu adalah orang ya, memang yatok misluhu, orang semisal dia itu bisa melakukan hubungan badan. Atau kalau itu perempuan, yutok misluhu. Perempuan semisal dia, di budaya masyarakat tersebut, itu umumnya sudah bisa dikumpuli. Sudah bisa disetubui. Di sini disampaikan, yaitu usia, kalau laki-laki adalah 10 tahun, dikatakan laki-laki 10 tahun itu bisa melakukan persetubuhan. Sudah bisa menyetubui perempuan. Dan kalau untuk perempuan yang bisa disetubui yaitu 9 tahun atau lebih. Usianya sudah 9 tahun atau lebih. Namun pada dasarnya misluhu di sini itu tidak ada tolak ukur bakunya. Ya misluhu saja. Standarnya umumnya itu sudah bisa, kalau laki-laki bisa ngumpuli enggak? Maka karena kemudian rusaknya sarana informasi, konten pornografi dan sebagainya, boleh jadi kok ternyata kurang dari 10 tahun. Nah, anak SD 8 tahun kok bisa bisa menyetubui. Ya, maka ya, ada qadzaf untuk ini. Maka disini katakan yang dituduh balig atau kurang dari balig. Karena balig 15 tahun atau kurang dari 15 tahun, namun kewajaran di zaman itu, di tempat itu, lelaki dengan umur segini itu sudah bisa menyetubui. Ya, maka misalnya karena rusaknya keadaan, anak laki-laki SD 8 tahun bisa sudah menyetubui perempuan. Maka kemudian ketika kita katakan oh anak itu berzina, maka jika tanpa saksi maka ini qadzaf. Kemudian yang keempat, syarat untuk orang yang dituduh adalah orangnya adalah orang yang afifan, menjaga diri dari perbuatan zina secara lahiriahnya, sehingga tidak ada hukuman had kepada tuduhan zina kepada orang yang memang pelacur. Dasar pelacur, ya memang dia pelacur profesinya. Itu ya, tidak ada hukuman hukuman hadnya. Memang dia lelaki dumbulang, sudah semua orang sudah ya, sering lihat dia keluar masuk ke lokalisasi. Dasar laki-laki dumbulang, ya tidak ada hukumannya meskipun tidak pernah lihat. Sudah tidak pernah lihat. Namun kalau memang dia adalah orang yang fajir, pelaku zina dan sudah terkenal sebagai pelaku zina, maka tidak ada hukumannya meskipun kita tidak punya saksi. Kemudian yang dituduh adalah orang merdeka, maka tidak ada hukuman untuk qadzab terhadap budak. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menuduh budaknya berzina, maka akan ada hukuman had untuknya pada hari kiamat. Jadi hukumannya di hari kiamat, tidak di dunia. Ila ayakuna kama qala, kecuali sebagaimana tuduhannya. Maka di akhirat pun dia tidak akan dihukum. Ya, maka kalau untuk menuduh untuk budak, ya, hukumannya di akhirat. Hukumannya di akhirat. Sehingga yang ada hukumannya di dunia adalah menuduh ya, orang merdeka. Dan perlu diketahui bahasanya di masa silam, di masa Nabi, di masa jahiliyah, zina di kalangan budak itu satu hal yang merata dan familiar. Berkaitan dengan hadis ini, An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini terdapat isyarat, tidak ada hukuman untuk memberikan tuduhan zina kepada budak, tidak ada hukumannya di dunia. Dan ini satu hal yang disepakati. Walakin yu'azzar qadhifu. Nah, tidak ada hukuman had bukan berarti tidak dihukum sama sekali. Namun ada hukuman yang namanya hukuman ta'zir yang nanti akan kita bahas secara tersendiri. Karena budak itu bukan mohsan. Berarti mohsan itu apa? Merdeka. Fatabayana, maka jelaslah berdasarkan keterangan yang lewat bahwasanya syarat adanya pelaksanaan hukuman had untuk al-qadhib, untuk penuduh zina, hendaklah yang dituduh itu muhsan. Dan yang namanya muhsan, muslim, berakal, merdeka, dan menjaga diri dari zina, baligh atau sudah bisa melakukan hubungan badan atau sudah bisa disetubui, sudah bisa menyetubui atau bisa disetubui. Dan itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang yarmunal muhsanat, menuduh wanita-wanita yang muhsan. Demikian juga laki-laki yang muhsan. Fal mafhum min dzalik, maka mafhum mukhalafah dari ayat ini tidak ada hukuman cambuk bagi orang yang menuduh dan yang dituduh bukan muhsan. Kemudian poin yang keempat, syarat pelaksanaan hukuman had karena qadzaf. Idza wajaba, jika telah wajib adanya hukuman had karena qadzaf, maka tidak boleh tidak ada empat syarat untuk eksekusinya, untuk pelaksanaannya, yaitu adanya tuntutan dan permintaan dari orang yang dituduh kepada orang yang menuduh. Dan tuntutan itu istidamah, terus menerus, tidak diralat sampai eksekusi dilakukan. Karena li'anal hadal qadzfi, karena hukuman qadzab adalah hak orang yang dituduh. Sehingga tidak ada pelaksanaan hukuman qadzab kecuali dengan permintaannya, dan gugur kalau dia memaafkannya. Maka jika dia memaafkan si penuduh, maka gugurlah, maka hilanglah hukuman had. Akan tetapi, ketika hukuman had itu gugur, bukan berarti dia bebas, lepas 100%, akan tetapi si penuduh tadi, meskipun telah dimaafkan, dia tetap mendapatkan hukuman ta'zir, yang membuatnya dia jera untuk tamadi, untuk berlarut-larut dalam memberikan tuduhan-tuduhan yang haram. Dia jera buat takzir ini tujuannya adalah adalah untuk membuat dia agar sadar cukup melakukan sekali ini saja. Besok tidak akan lagi dilakukan. Kemudian yang kedua, si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti benarnya tuduhannya, yaitu empat orang saksi. Kemudian ya, syarat yang ketiga, orang yang dituduh tidak membenarkan tuduhan yang diberikan kepadanya dan mengakuinya. Kalau dia mengakui ya memang betul saya berzina, ya sudah. Maka meskipun enggak punya saksi, si penuduh tidak berhak mendapatkan hukuman. Maka wasotakol qadhifa, ketika si orang yang dituduh itu membenarkan si penuduh, maka tidak ada hukuman bagi penuduh. Karena pengakuan, pembenaran itu lebih dahsyat daripada mendatangkan saksi. Ketika dia mengakui, tuduhan Anda kepada saya kalau saya berzina itu betul. Nah, ini lebih nilai kebenarannya lebih tinggi daripada si penuduh tadi mendatangkan 4 orang saksi. Karena ketika si penuduh itu mendatangkan 4 orang saksi, maka kesimpulan apakah dia berzina, kesimpulan kalau dia itu berzina itu sangkaan kuat saja. Sangkaan kuat saja. Tidak sampai mungkin, kalau dia mengakui, boleh jadi kita katakan sampai derajat yakin kalau dia berzina. Kemudian tidak ada li'an antara penuduh dan yang dituduh. Maka jika penuduh adalah suami, fa'in la'anaha, maka jika telah terjadi li'an, maka saqatal haddu, maka hilanglah hukuman had. Sebagaimana pembahasan li'an di kitab nikah. Maka ketika suami itu menuduh dan istri tidak mengakui, padahal suami ini tidak mau anak ini dinasabkan kepada dirinya, maka solusinya adalah li'an. Maka dengan li'an, maka kita katakan istri itu bersih dari tuduhan zina, namun suami kita berikan hak dia untuk menghilangkan nasab anak ini kepada dirinya. Kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya tentang hukuman bagi peminum khamar. Yang pertama adalah pengertian khamar, hukumnya dan hikmah pengharamannya. Pengertian khamar dalam bahasa Arab, khamar artinya segala yang menutupi akal. Khamar maknanya khatahu, menutupi akal dari materi apapun, boleh jadi gas, cair, ataupun padat. Sedangkan syariat adalah segala yang memabukkan, baik dia adalah asiran, perasan anggur, atau naqian, air rendaman anggur kering, itu adalah air yang kemudian dimasukkan kepadanya, minal inab, anggur atau yang lain, dan difermentasikan airnya memabukkan. Atau dimasak atau tidak dimasak. Dan yang dimaksud dengan mabuk adalah ikhtilatul akli, bercampurnya akal. Dan muskir adalah semua minuman yang menjadikan peminumnya itu mabuk berat. Wasukron dan mabuk berat itu khilafus sahi, itu artinya tidak sadar. Demikian pengertian khamar. Khamar itu muskir, dan muskir artinya bercampurnya akal. Ya, namun ada penegasan yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak tempat. Beliau sampaikan bahasanya muskir, yang namanya muskir itu tidak hanya sekedar menutupi akal. Menutupi akal, dan ada perasaan fly. Merasa kemudian jadi raja, merasa jadi presiden atau dan semacam itu karena mengkonsumsi khamar. Kalau cuma menghilangkan akal namun tanpa timbul fly, ya, maka ini bius dan bukan muskir. Kemudian hukumnya hukum khamar, tentu maksudnya adalah minum khamar, karena khamar itu sendiri tidak ada hukumnya. Kaidah dalam fikih tidak ada hukum, hukum itu hanya ada pada perbuatan. Benda itu tidak menerima hukum, tidak ada hukum semen, itu tidak ada hukum semen. Namun hukum megang semen najis ataukah tidak, hukum makan semen halal ataukah tidak. Hukum beli semen, ya. Hukum mengkorupsi semen. Ya, tapi kalau hukum semen, tidak ada. Jawabannya, tidak ada hukum semen. Ya, semen tidak bisa menerima hukum. Namun yang menerima hukum, menyentuh semen, membeli semen, makan semen, ngorupsi semen, dan seterusnya. Ngerusak semen orang, nah, ini yang ada hukumnya. Maka ini maksud, hukumul khamri, hukum khamar, dan hukum mengkonsumsi khamar itu adalah haram. Demikian juga yang hal-hal yang memabukkan selain khamar. Semua yang memabukkan adalah khamar, dan tidaklah diperbolehkan meminum khamar, baik itu sedikit ataupun banyak. Maka ketika ini adalah materinya adalah materi yang memabukkan, satu gelas ini adalah materi memabukkan, maka mau setengah sendok teh atau satu wadah ini kemudian diminum tidak boleh. Itu yang dimaksud sedikit atau banyak. Namun lain halnya jika ini misalnya materi memabukkan dan kita ambil setengah sendok teh kemudian kita masukkan ke materi yang tidak memabukkan dalam jumlah yang banyak, apakah ini termasuk meminum muskir dalam jumlah yang sedikit? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh fuqaha, diperselisihkan oleh para ulama fikih. Tapi kalau yang jelas nyata-nyata tidak boleh, ini misalnya positif adalah materi yang memabukkan, maka mau diminum semua ataukah setengah sendok teh, maka ini tidak boleh. Tapi kalau ini kita ambil setengah sendok teh kemudian kita campurkan ke materi yang bukan khamar, nah apakah ini termasuk meminum khamar dalam jumlah yang sedikit ataukah tidak, ini mahalul khilaf. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pendapat yang dirojekan oleh Ibnu Utsaimin, tidak. Nah, ini setengah sendok teh kita masukkan ke sini kemudian ini materinya banyak sehingga kemudian unsur bikin memabukkan itu hilang, maka kalau saya menurut saya itu tidak termasuk meminum khamar dalam jumlah yang sedikit. Yang dimaksud meminum khamar dalam jumlah sedikit adalah yang murni ini khamar. Maka mau satu gelas diminum semua ataukah kemudian satu seruput kata orang Jawa, atau kemudian setengah sendok teh atau kurang dari itu, itu meminum mengkonsumsi khamar dalam jumlah sedikit yang hukumnya haram. Dan meminum khamar adalah salah satu dosa besar, dan meminum khamar itu haram berdasarkan Quran, Sunnah, dan ijma. mengingat firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamar, maisir judi, menyembah berhala, wal azlam. Azlam itu apa? Istikharah pakai istikharah dengan menggunakan anak panah. Istikharah ala jahiliyah. Ketika orang mau bepergian, maka anak ada tiga anak panah, kosong, ini diperintahkan, ini dilarang. Dan dikocok, kemudian diambil, acak. Keluar, Tuhanku melarangku, maka tidak boleh pergi. Yang keluar, Tuhanku memerintahkanku, maka berangkat. Nah, ini namanya al-azlam. Terjemah bebasnya adalah, kalau diterjemah depak, diterjemahkan mengguni nasib dengan anak panah, namun ini terlalu sulit untuk dipahami kalau mengundi nasib dengan anak panah. Untuk menjelaskan pesan tadi dengan terjemahan semacam itu enggak nyambung. Mengundi nasib dengan anak panah ternyata istikharah ternyata. Maka terjemah yang mungkin lebih tepat, wal azlam istikharah pakai anak panah. Dan semisal azlam, istikharah pakai benih, pakai kancing baju, istikharah pakai suara tokek. Mau pergi kok ada suara tokek? Pergi. Tidak pergi, pergi, tidak pergi. Pergi, tidak pergi. Tidak pergi. Enggak jadi pergi. Ini al-azlam. Ini azlam. Rijusun itu semua adalah kotor, kerjaan setan, jailah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ada perintah untuk menjauhi, maka ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma marfu'an sabda Nabi, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dan hadis-hadis tentang haramnya mengkonsumsi khamar dan mengingatkan kita supaya menjauhi khamar sangatlah banyak sekali. Bahkan di sini ditegaskan tablighu tawatur sampai derajat mutawatir. Dan umat pun sepakat atas haramnya akan haramnya mengkonsumsi khamar. Hikmah diharamkannya khamar. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada manusia berbagai nikmat yang banyak, di antaranya adalah nikmat akal yang dengannya, dengan akal ini Allah bedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dan dikarenakan hal yang memabukkan itu min sya'ni yang memiliki sifat menghilangkan nikmat akal dari diri seseorang, membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang beriman, menghalang untuk sholat dan untuk mengingat Allah, maka syariat mengharamkannya. Fal khamr, maka khamr bahayanya sangatlah besar dan kejelekannya sangatlah besar. Fahiya matiyatu syaitan, maka khamr itu adalah kendaraannya setan yang dia kendarai untuk menimbulkan bahaya madarat di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, setan hanyalah ingin untuk menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian. Fil khamri, fa'nya fa' sababiyah, gara-gara khamar dan berjudi, dan menghalang kalian dari mengingat Allah dan mengerjakan sholat. Masalah yang kedua atau poin bahasan yang kedua adalah hukuman had untuk peminum khamar, syaratnya dan cara pembuktiannya. Yang pertama adalah hukuman had untuk peminum khamar. Sebelumnya, apakah minum khamar itu memiliki hukuman had ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Karena ingat definisi hukuman had adalah satu hukuman yang punya ketentuan kadar yang baku dari syariat. Nah, apakah hukuman untuk peminum khamar itu tergolong had ataukah ta'zir? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan hukuman untuk khamar itu had. Artinya kadarnya itu baku dari syariat. Ya, namun pendapat yang lain, Syaukani kemudian diikuti oleh Ibn Thaimin di Syarah Arba'in, di Syarah Arba'in Nawawiyah. Ya, beliau memilih pendapat bahasanya khamar itu ada hukumannya, peminum khamar itu ada hukumannya, namun hukumannya bukan had, namun itu ta'zir. Buktinya karena Umar bisa menambahinya. Ya, Umar bisa menambahinya. Semula dari 40 menjadi 80. Maka hukuman had untuk peminum khamr adalah cambuk. Kadarnya adalah 40 kali cambuk. Non boleh sampai 80 kali cambuk. Dan bolehnya sampai 80 kali cambuk itu mengacu pada ijtihad penguasa. Maka ada yang ambil jalan tengah antara hukuman untuk peminum khamr itu had ataukah takzir. Ada yang ngasih jalan tengah. Ini, poros tengahnya apa? 40 itu had. 40 itu had. Adapun tambahan setelah 40 sehingga totalnya jadi 50 atau jadi 60 atau jadi 70 atau jadi 80 atau lebih dari itu takzir. Ya, terserah ijtihad penguasa dan ijtihad penguasa secara umum dan qadhi atau hakim secara khusus. Dan ini yang poros tengah ini yang diambil oleh di sini oleh di fikih muyassar. Ada nominal baku, tidak boleh kurang dari 40. Maka ini had. Buktinya kurang tidak boleh. Nah, namun lebih dari 40 boleh. Dan tidak harus. Oh, ini berarti tambahannya itu takzir. Nah, yaf'alu ziyadah, maka adalah penguasa menetapkan tambahan lebih dari 40 ketika dibutuhkan. Yaitu ketika masyarakat kok admana al-khamra, menjadi penggemar-penggemar khamar. Dan mereka tidak kapok kalau cuma dicambuk 40 kali. Berdasarkan hadis Ali ibn Abi Thalib dalam kisah Al-Walid ibn Uqbah. Ali mengatakan Nabi mencambuk sebanyak untuk peminum khamar 40 kali, Abu Bakar 40 kali, dan Umar 80 kali. Semuanya sunnah. Semuanya syariat, semuanya dibolehkan. Wahada namun ini, mungkin ini di sini adalah 80. 80 itu yang lebih aku sukai. Dan berdasarkan Anas bin dalil dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman untuk minum khamar dipukuli pakai sandal ya pelepah kurma sebanyak 40 kali. Jadi alasan ulama yang mengatakan itu takzir karena boleh pukulannya pakai sandal. Nah, pukulannya itu pakai sandal, boleh pukulannya pakai sandal, pakai sepatu, pok satu, pok dua. Nah. Berarti tidak standar hukuman had. Untuk alatnya, untuk cambuknya enggak standar. Karena boleh pakai sandal. Kemudian syarat pelaksanaan hukuman had karena minum khamar disyaratkan untuk pelaksanaan hukuman karena untuk orang yang mabuk sejumlah syarat. Yang pertama, dia adalah muslim, maka tidak ada hukuman had untuk orang kafir, balig dan bukan anak kecil, berakal, artinya tidak gila atau maktuh, tidak sempurna akalnya. Mukhtaron dia karena kerelaan hatinya bukan dipaksa. Sehingga tidak ada hukuman had untuk orang yang dipaksa, orang yang lupa dan semacam itu. Dan tiga syarat ini dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku dosa yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa dan dipaksa." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dihilangkan pena dari tiga orang." Kemudian syarat yang lainnya dia mengetahui kalau itu hukumnya haram. Maka tidak ada hukuman had untuk yang tidak tahu kalau minum khamr itu haram. Teman yang ingat yang jadi syarat adalah tahu kalau tidak boleh. Tidak disyaratkan dia harus tahu hukuman. Namun dia harus tahu hukum. Kemudian dia mengetahui yang dia minum itu khamar. Kalau dia meminumnya karena anggapan itu adalah minuman yang lain, dikira ini jus atau apa, maka tentu tidak ada hukuman had padanya. Cara untuk pembuktian supaya bisa dilaksanakan hukuman had khamar, maka had hukuman khamar itu dibuktikan dengan satu dari dua cara. Pengakuan kalau minum, semacam mengakui, dan ya tarif mengakui kalau dia minum khamar tanpa dipaksa. Kemudian yang kedua, bukti, yaitu saksi dua orang laki-laki, harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Dua orang laki-laki yang terpercaya dan muslim. Kemudian melebar berkaitan dengan masalah khamar, maka ada pembahasan tentang al-mukhadirat, tentang narkoba dan memperdagangkannya, hukum mengkonsumsi narkoba selain khamar biasa. Yang yuksad bil mukhadirat, yang dimaksud dengan narkoba adalah sesuatu yang menutupi akal dan pikiran, sehingga kemudian berdampak kepada peminumnya, dia akan jadi malas, kemudian berat, kemudian loyo. Contohnya adalah minal banji, artinya tumbuhan untuk bius di masa silam, di masa kedokteran di masa silam untuk operasi itu, maka pasien yang mau dioperasi itu dibuat dibius dengan satu tumbuhan yang dalam bahasa Arab disebut banji. Wal afyum dan apa, opium, kemudian hashish, ganja, dan yang lainnya. Dan mukhadirat itu satu hal yang haram bagaimanapun cara mengkonsumsinya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Wali azami khatari hadil mawad al-mukhadirat, maka karena sangat bahayanya materi narkoba dan sangat merusak, dan fatak merusak generasi muda dan laki-laki secara umum, dan mengalihkan mereka sehingga tidak sibuk untuk taat kepada Allah dan berjihad memerangi musuh-musuh mereka dan nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat, maka dilarangkanlah narkoba. Dan untuk penjual narkoba, pengedar narkoba, kalau di Arab Saudi hukumannya adalah hukuman mati. Mau satu on, mau dua on, kalau dia penjual, dia penjual, maka hukumannya hukuman mati. Maka hukuman untuk mukhadirat ini, hukuman tadi, hukuman pengedar, hukuman mati adalah hukuman takzir. Nanti tentu di bab takzir sebenarnya ada pembahasan apakah takzir itu boleh sampai hukuman mati ataukah tidak. Dan hukum memperdagangkan materi narkoba, terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamar. Diatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan perdagangannya, jual belinya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, semua yang Allah haramkan untuk diambil manfaatnya, haram diperjualbelikan dan menikmati hasil penjualannya. Dan dikarenakan mukhadirat itu tercakup dalam istilah khamar, karena dia sama-sama memabukkan dan membuat fly, maka larangan untuk jual beli khamar itu juga mencakup larangan jual beli narkoba secara syariat. Fala yajuzu bai'uha, maka tidak boleh menjual narkoba idzan, jika demikian. Sedangkan harta yang didapatkan dari perdagangan narkoba adalah harta yang haram. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aqta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Semisal istri berzina dengan laki-laki lain, lalu punya anak dari hasil zina tersebut, apakah anak hasil zina tersebut menjadi mahram bagi suami? Ya, status anak zina tadi adalah anaknya istri. Anaknya. Karena statusnya adalah anak istri, maka anak istri itu mahram. Namun, si suami ini bukan wali nikahnya. Karena wali nikah adalah bapak dan ini bukan, dia bukan bapaknya dan anak zina tidak punya bapak. Apakah ada hukuman untuk orang yang berzina sesama jenis, homo? Kalau homo dengan ijma' sahabat, hukumannya hukuman mati. Untuk homo, laki-laki dengan laki-laki, hukumannya hukuman mati. Dan itu ijma' sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Adab wa Dawa'. Cuma terjadi perselisihan di antara para sahabat, gimanakah cara hukuman matinya. Maka homo itu lebih berat daripada zina. Karena zina nanti ada hukuman mati dan ada hukuman bukan hukuman mati, melihat muhson ataukah tidak muhson. Tapi kalau untuk homo tidak dibedakan antara muhson ataupun tidak muhson, sudah menikah ataukah belum pernah menikah, semuanya hukumannya hukuman mati. Mau bujang, mau duda, mau dalam keadaan punya rumah tangga, itu semua hukumannya hukuman mati. Namun terdapat perselisihan di antara para ulama tentang bentuk real hukuman mati untuk pelaku homo. Dan ini fa'il dan maf'ul, subjek dan objeknya. Jika tentu objeknya melakukannya karena sukarela. Ya, maka ada sahabat yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ada yang dipancung. Namun ala kulli hal, para sahabat sepakat kalau hukumannya hukuman mati. Untuk lesbi hukumannya hukuman takzir, dia tidak termasuk zina. Lesbi bahasa Arabnya namanya sihak dan dia tidak termasuk zina. Hukumannya hukuman takzir, nanti akan masuk dalam pembahasan takzir. Apa hukumnya laki-laki dewasa yang menyetubui wanita belum baligh dengan maksud berzina? Kalau untuk laki-lakinya, ya tentu berzina. Statusnya berzina. Sedangkan untuk perempuannya, ya dipaksa ataukah tidak dipaksa? Kalau dia tidak dipaksa, ya namanya juga zina juga, pelaku zina. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang terlanjur hamil seperti yang marak di Indonesia jika sudah terlanjur dan tidak tahu hukumnya, apakah nikahnya harus diulang? Ya, pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama, akad nikah dalam keadaan perempuan yang hamil tidak sah, sehingga harus diulang. Ya, dan memang kita tidak tutup mata adanya mengatakan sah, ya, dan itu mazhab resminya KUA. Itu mazhab resminya KUA, karena itu mazhabnya kompilasi hukum Islam KHI. Namun perlu diketahui bahasanya, meskipun menimbang mazhab yang lain yang mengatakan sah, maka tetap nikah dalam kondisi hamil itu tidaklah menutupi aib, karena nasabnya tetap tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi anak zina tadi nasabnya hanya kepada ibunya saja. Apakah menggunakan biji pala untuk bumbu masak diharamkan? Ada pembahasan tentang masalah ini dalam oleh para ulama, namun para fuqaha, namun saya tidak belum mempelajarinya secara detail, maka silakan merujuk artikel-artikel yang berbicara tentang masalah ini. Apa hukum berobat dengan narkoba? Karena pada asalnya narkoba banyak digunakan untuk pereda rasa nyeri yang tidak bisa diredakan dengan anti nyeri golongan non-narkoba. Jika memang jadi kebutuhan dan itu adalah darurat dalam pengobatan, maka hukumnya boleh seperlunya. Ada pertanyaan di pertemuan yang lewat, yang ada kertas pertanyaan yang belum saya jawab. Ya. Jika wanita mendapati haid ketika sedang umroh, bahkan saat akan pulang pun haid belum selesai, apa yang harus dilakukan? Ya, maka kalau seorang wanita ini dia safar untuk umroh, dan ketika tentu secara umum umroh di tempat kita ke Madinah terlebih dahulu, ketika dia mau berangkat ke Mekah, itu dia khawatir, dia dalam keadaan khawatir tidak bisa selesai haidnya sebelum keberangkatan pulang, maka idealnya dia istirahat ketika ihram. Ya, istirahat itu talbiyahnya itu bersyarat. Ya, kalau orang umroh mengucapkan labbaika umrotan, ya, maka kemudian kemudian ditambahkan dengan kata-kata, bukan hanya karena istirahat, ya, maka ditambahkan dengan kata-kata labbaika umrotan wa mahalli haisu habastani. Ya Allah, aku penuhi panggilan umrohmu dan tempat tahalalku adalah di mana engkau menahanku. Ini dianjurkan dan disyaratkan untuk semisal kasus haid atau kasus orang yang sakit, ya, dan dia tidak bisa melakukan aktivitas tawaf dan sa'i, maka talbiyahnya, maka umrohnya bersyarat. Umrohnya bersyarat. Sehingga ketika betul ternyata ketika di Mekah sampai hari H, haid tidak selesai. Haid tidak selesai, sudah, maka dia tahalul. Ketika mau pulang, di pagi hari ketika mau berangkat pulang, mau ke Jeddah, sudah tahalul dan selesai. Artinya ya dapat umroh namun umroh yang tertahan. Dapat umroh namun umroh yang tertahan, namun masih disebut umroh. Namun yang jadi masalah kalau tidak ada istirahat. Ya, tidak istirahat di awal, kemudian sekarang ini hari H pulang, pagi hari, haid belum selesai. Ya, maka ada, maka wanita yang haid ketika dia berada di miqat, ya tetap kemudian meniatkan dirinya untuk ihram dan untuk umrah. Namun ketika karena dia tidak istirahat, tidak membuat persyaratan dan perjanjian di awal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada dua solusi. Ada dua solusi. Solusi yang pertama, ya, ini mazhabnya Ibnu Taimiyah. Dia boleh tawaf karena darurat. Atau tiga solusi. Dia tawaf, karena yang jadi masalah itu tawaf. Tawaf tidak boleh dalam keadaan haid. Dalam keadaan tidak suci, kalau sa'i tidak masalah. Sa'i dalam keadaan haid tidak apa-apa. Yang tidak boleh tawafnya. Maka tawaf lidarurat. Maka dia tawaf untuk darurat, karena darurat, kemudian sa'i, kemudian ya, potong rambut, selesai. Yang kedua, dia bawa kondisi ihramnya itu sampai ke tanah air untuk orang yang berkecukupan, ya, duitnya tinggal nyiduk, nah itu maka ya, pilihannya adalah pilihan yang kedua. Dia pulang dan dia masih dalam keadaan ihram. Dia pulang dalam masih keadaan ihram, dan selama dalam keadaan ihram berarti dia tidak boleh dikumpul oleh suaminya. Karena untuk ihramnya perempuan itu kalau masalah pakaian dan sebagainya bebas. Cuma dia tidak boleh dikumpul oleh suaminya. Nanti pulang ke Indonesia sebulan terus berangkat lagi atau dua minggu, karena tinggal nyiduk duitnya, tinggal berangkat lagi langsung Mekah. Kan dia dalam keadaan ihram. Dia dalam keadaan ihram, nanti langsung ke Mekah. Dia tidak perlu pakai mikot dan sebagainya, kan dia masih ihram. Dia tidak perlu kemudian talbiyah di mikot, tidak. Bisa dia kemudian langsung langsung ke Mekah. Kemudian tawaf, sa'i, ketika dalam keadaan suci, ya, nanti ke Indonesia cuma nunggu haidnya selesai, nah, begitu haid selesai berangkat lagi gitu, langsung ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur, nah, pulang, selesai. Solusi yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah karena dia menolak mazhabnya Ibnu Taimiyah dalam masalah membolehkan tawaf karena darurat, dia tidak setuju misalnya, maka solusinya, solusi yang ketiga adalah dia tidak tawaf, tidak sa'i, namun dia nyembelih kambing. Nyembelih kambing, setelah kambingnya disembelih, dibagikan untuk fakir miskin tanah haram, dan dia tahalul. Namanya apa ini, dam habis, dia bayar tebusan karena tertahan, tidak bisa melakukan umrah. Itu tiga pilihannya. Siapa saja keluarga yang termasuk waliudam yang berhak untuk menutup qisas, itu asobahnya, asobah mayit. Ini sebagaimana di pembahasan bab faraid. Apa hukumnya berpindah mazhab karena kondisi sulit sehingga meninggalkan mazhab yang diyakini dan beralih kepada pendapat mazhab yang lain yang lebih leluasa? Misalnya dalam kasus haji ataukah umrah, pada kasus tertentu berpindah pada mazhab yang lain hanya pada kasus tertentu, tidak pada keseluruhan proses ibadah haji ataukah umrah. Ya, misalnya dalam dia berkeyakinan bersentuhan dengan perempuan batalkan wudu, ditambah dia kemudian mengambil pendapat jumhur, tawaf itu disyaratkan dalam keadaan berwudu. Namun, tidak mungkin tidak kemudian bersentuhan dengan perempuan saat tawaf. Padahal dia kemudian mazhabnya pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan batal wudu. Masalah tawaf juga mengambil mazhabnya Syafi'i, dan itu mazhabnya jumhur, disyaratkan dalam keadaan berwudu. Lain dengan mazhabnya Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Utsaimin, yang wudu tidak jadi syarat. Kalau ngambil misalnya mazhab yang dia pakai bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu, namun dalam masalah tawaf dia ngambil menguatkan pendapat yang mengatakan tidak harus berwudu, kan enggak masalah kan? Berarti no problem. Cuma kalau dia mau sholat dua rakaat setelah selesai tawaf, dia harus berwudu terlebih dahulu. Namun yang jadi masalah, dalam masalah pembatal wudu, dia ngikuti mazhab Syafi'i, persentuhan dengan perempuan membatalkan wudu, kemudian dalam masalah tawaf, dia menganut pendapatnya jumhur, tawaf harus dalam keadaan berwudu. Ini jadi problem. Boleh tidak pindah madhab? Ya? Pindah madhabnya berarti kan ada dua pilihan ya. Pindah madhabnya itu ada dua pilihan, bukannya satu pilihan. Adalah masalah tawaf, ngambil madhabnya Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Utsaimin, tidak harus dalam keadaan berwudu. Atau pindah madhabnya di madhab yang masalah pembatal wudu. Ambil pendapatnya Imam mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, kecuali jika persentuhan tersebut kemudian bersyahwat, atau kemudian mazhab yang lain yang mengatakan sama sekali mau bersyahwat ataupun tidak membatalkan wudu. Maka wallahu ta'ala a'lam, dalam kondisi dari kondisi ini, mungkin pilihan yang kalau dia pada awalnya keyakinannya adalah dua poin di atas, maka pindah mazhab yang paling mungkin paling memungkinkan baginya, atau yang paling rendah, yang paling ringan adalah dia tentang masalah batalnya wudu. Dan wallahu a'lam, mudah-mudahan ini termasuk kondisi masakoh yang berat sehingga ada kemudahan dalam masalah ini. Maka mimbab al-masakot tajilbu taisir, kondisi yang sangat sulit dan merepotkan itu mendatangkan kemudahan, boleh baginya tidak meninggalkan madhabnya dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Apakah wajib bagi ini, pihak yang tahu untuk memberitahu kepada orang yang akan menikah dengan seorang wanita, wanita tersebut merupakan anak hasil zina karena sang ayah wanita menutupi anaknya dan tidak mau pernikahannya diwakilkan oleh KUA. Sedangkan proses, ya, ringkasnya pokoknya memberi masalah pemberitahuan, jawabannya wajib diberitahukan. Ya, wajib diberitahukan sehingga akad nikah bisa diulangi tanpa harus misalnya anggap saja kemudian karena kondisinya terpaksa ya kemudian dinikahkan oleh bapaknya dan ini nikah yang tidak sah, maka hendaknya dia tidak kumpuli dan tidak dia dekati istrinya, namun kemudian esok harinya dia secara khusus kemudian pergi ke KUA kemudian menjelaskan setelah tahu datanya Pak ini ternyata gini, kita minta agar Bapak yang nikahkan secara khusus. Maka apakah perlu diberitahukan? Jawabannya perlu diberitahukan sehingga bisa kemudian diulangi dan diulangi dengan cara yang benar, yaitu yang nikahkan adalah KUA. Karena anak zina tidak punya wali dan walinya adalah institusi KUA. Jika seorang imam lupa tidak melakukan tahiyat awal, kemudian dia telah berdiri sempurna di rukaat selanjutnya, kemudian dia diingatkan oleh makmum, apakah harus dia lakukan duduk kembali ataukah sujud sahwi di akhir salam? Idealnya dia tidak duduk kembali, namun dia terus nanti kemudian sujud sahwi di akhir sholat. Namun yang jadi problem makmum yang tidak faham. Nah, ketika imamnya nekat terus, wah ini subhanallahnya terus. Padahal imamnya, wah ini saya sudah terlanjur berdiri, maka dia terus. Namun subhanallahnya terus, subhanallah, subhanallah. Wah, satu masjid subhanallah terus. Ini jadi problem karena makmumnya enggak mau ngikuti imam kan. Udah enggak tahu, udah bodoh. Enggak mau ngeyel lagi kan. Bola balik subhanallah subhanallah ini. Kan bingung imamnya ini. Gimana dia? Terus ya harusnya terus. Harusnya enggak balik, namun kalau enggak balik subhanallah bola balik. Wah. Maka wallahu ta'ala a'lam, dalam kondisi ini silahkan kembali. Kembali ke dusuk tasawut awal, kemudian nanti sujud sahwi di akhir sholat. Ketika seorang hendak sholat jamaah namun di masjid tersebut telah selesai dan kebetulan tidak ada yang masbuk, apakah boleh dia pindah ke masjid yang belum selesai sholatnya? Dia sudah masuk ke dalam masjid tersebut, jawabannya boleh. Bila seorang membunuh orang dikarenakan pengaruh khamar, apa hukumnya? Masuk ke dalam kategori mana? Pembunuhan sengaja ataukah tidak sengaja? Perlu diketahui bahasanya, sebagian orang yang nyalinya ciut, itu kalau membunuh orang, dia minum khamar terlebih dahulu. Itu sudah ma'ruf di dunia kejahatan. Namun dia tidak akan kemudian 100% membuat dirinya mabuk. Yang hilang kesadaran 100%. Dia nyalinya ciut mau lihat darah itu ngeri gitu. Mau dia mau bunuh orang tersebut, maka dia akan buat dirinya setengah mabuk. untuk kemudian melakukan aksi. Ya, tentu memang sudah direncanakan sejak awal, tidaklah diragukan ini pembunuhan sengaja. Kalau kemudian dia itu mabuknya berat, betul-betul 100% mabuk. Kalau tadi kan enggak 100% mabuk. Betul-betul 100% mabuk. Maka di sini ada rincian. Cara dia untuk jadi mabuk itu cara yang halal ataukah tidak halal. Karena orang itu mabuk itu ada dua cara. Cara yang halal, dia ditipu. Ini bukan khamar, non khamar. Nah, atau dia dipaksa. Atau dia dipaksa. Maka jika caranya adalah cara yang halal semacam ini, maka tasaruf tindakan orang yang mabuk dalam keadaan betul-betul mabuk dan dia mabuknya dengan cara yang halal itu tidak teranggap. Tidak teranggap. Semisal dia kemudian mencerikan istri dan sebagainya, itu tidak teranggap. Sehingga wallahu a'lam itu tergolong pembunuhan tidak sengaja. Seandainya karena apa yang dia lakukan pada saat itu kemudian menyebabkan orang itu mati, maka itu pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian mabuk jenis yang kedua adalah dengan cara yang haram. Dia tahu ini khamar, kemudian dia meminumnya dengan sengaja. Maka pendapat jumhur, tasarruf orang yang mabuk dengan cara yang haram itu sah. Maka ketika dia mabuk dan mabuknya dengan cara yang haram, kemudian dia menceraikan istrinya, "Ceraikan kamu," itu sah. Cerainya sah. Itu mazhab jumhur. Pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang lain dalam masalah ini, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, bahasanya sama. Dia tidak dianggap tidak memiliki kesadaran, sehingga tasarufnya, tindakannya, ucapan cerainya, dan seterusnya, itu tidak sah. Sehingga wallahu a'lam, kalau pakai mazhab mazhabnya jumhur, dia ini pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja. Jadi kalau pakai mazhab Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, kalau mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah dan insya Allah itu pendapat yang lebih tepat, lebih kuat, tetap tergolong pembunuhan tidak sengaja. Apakah anak hasil zina itu bisa dikatakan hamil dulu baru nikah? Lalu anak tersebut bisa dikatakan anak hasil zina? Atau misal sebelum berapa bulan hamil nikah, lalu ya, yang namanya anak hasil zina ya kemudian terjadi perzinaan dan hamil. Nah, setelah kemudian ibunya dalam keadaan hamil karena zina kemudian menikah, maka ini anak zina dan dia tidak punya ayah secara nasab, kemudian dia hanya dinasabkan, dibintikan kepada ibunya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.